Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar tauhid atau akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Alaqatu tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah wal aqs. Hubungan atau kaitan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Dan telah kita sebutkan hubungan kedua tauhid ini, bahwasanya tauhid rububiyah itu multazimun li tauhidil ilahiyah. Tauhid rububiyah itu berkonsekuensi mengajak pelakunya untuk memiliki tauhid uluhiyah. Maknanya adalah takala seorang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya, sebagai pengatur alam semesta yang mematikan, menghidupkan, yang memberikan rezeki, takala dia mengakui perkara-perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut mendorong dirinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara uluhiyah, yaitu di dalam perkara ibadah. Ini hubungan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Akan tetapi pada kenyataannya apakah hal ini terjadi atau tidak, ini ya sesuai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang takala dia mengikrarkan mengakui tauhid rububiyah, dia juga mengakui mengimani tauhid uluhiyah. Tetapi ada juga yang tidak mengakui tauhid uluhiyah, seperti orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Mereka mengimani, mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka, sebagai pencipta mereka, yang mengatur alam semesta, yang mematikan, menghidupkan, yang memberikan rezeki. Akan tetapi mereka tetap di atas kesyirikan yang ada pada mereka. Mereka tidak mau mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, di dalam perkara uluhiyah. Adapun hubungan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya barang siapa yang memiliki tauhid uluhiyah, maka sudah pasti orang tersebut memiliki tauhid rububiyah. Maknanya adalah takala seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah bisa dipastikan orang tersebut mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya, sebagai pengatur alam semesta, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki. Jadi ini hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu hudutsu syirki fi tauhidil uluhiyah. Terjadinya kesyirikan pada tauhid uluhiyah. Jadi di sini Syekh Fauzan hafizahullah akan menceritakan kepada kita, akan menjelaskan kepada kita asal muasal pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi. Ya, kapan kesyirikan itu terjadi? Di sini beliau akan menyebutkan ya kisahnya atau sejarahnya. Kata Syekh Fazan Hafidhahullah memberikan mukadimah terkait dengan materi ini. Matlubun minal muslim ba'dama ya'riful haqqa ay'rifa ma yudaduhu minal batil liyajtanibahu. Matlubun minal muslim, suatu perkara yang dituntut dari seorang muslim, ba'dama ya'riful haqqa ay'rifa ma yudaduhu minal batil. Ya, sesuatu yang dituntut dari seorang muslim setelah dia mengetahui kebenaran, maka dia dituntut untuk mengetahui lawannya dari kebatilan. Tujuannya apa? Liyajtinabahu, agar dia menjauhinya. Nah, jadi tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mengetahui jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga menyebutkan jalan-jalan kebatilan agar kita ketahui, naam, agar kita menjauhinya. Naam, takala seorang diperintahkan memahami tauhid, jenis-jenis tauhid, dia juga diperintahkan untuk mengetahui apa itu syirik, jenis-jenis syirik. Tujuannya apa? Agar dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Begitu juga tatkala dia diperintahkan untuk mengetahui sunnah, mempelajari sunnah, dia juga diperintahkan untuk mengetahui apa itu bid'ah, jenis-jenisnya. Nah, atau kemaksiatan-kemaksiatan secara umum, tujuannya agar dia tidak terjatuh ke dalam bid'ah tersebut atau maksiat tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya, tatkala seorang berjalan atau menelusuri sebuah tempat, sudah pasti dia harus mengetahui arah jalan tersebut, mana jalan yang itu baik, mulus, mana jalan yang penuh lubang, berliku, mungkin tidak aman, atau mungkin ada jebakan-jebakan, ya. Tujuan dia mengetahui mana jalan yang baik, ya, menelusuri sebuah jalan, nah, untuk dia tempuh dalam rangka agar perjalanannya itu lancar. Nah, dan ini ma'ruf, ya, tak kalah seorang ingin ke sebuah tempat, pasti dia menanyakan jalan mana yang paling bagus, jalan mana yang paling aman, di mana jalan yang tidak baik. Oh, jangan lewat sana, di sana berbahaya, ya, banyak perampok. Jalannya banyak lubang, banyak begal misalnya. Tujuannya agar dia tidak terjatuh. Nah, begitu juga pada perkara-perkara kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengetahui kebaikan, juga memerintahkan untuk mengetahui na'am beberapa jenis kemaksiatan. Apa itu syirik, jenis-jenis syirik, apa itu al-kabair, dosa-dosa besar, ya, tujuannya apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalamnya, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kama yuqal, kata Malik di sini, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, syair dari Abi Farras Al-Hamdani, dia menyebutkan araftu syarrah la li syarri walakin li tawakkihi wa man la ya'rifu syarra minal khair yaq'u fihi. di dalam sebuah bait syair, ucapan ya, orang-orang yang bijak, arabtu syarra la li syarri, aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya. Ya, tatkala kita mempelajari tauhid, kita juga mempelajari apa itu syirik, jenis-jenis syirik, bukan berarti kita harus melakukan syirik, tidak sama sekali. Ya, akan tetapi apa? Walakin litawaqqihi, agar ya aku tidak terjatuh ke dalamnya. Karena kebanyakan disebutkan oleh mayoritas ya para ulama, ya kebanyakan manusia itu terjatuh ke dalam kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan karena kejahilan, karena ketidakadaan ilmu pada dirinya. Dan ini terjadi pada keumuman manusia. Ya, dia melakukan kemaksiatan, apakah itu kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan secara umum, rata-rata itu ikut-ikutan. Rata-rata disebabkan kejahilan. Nah, banyak pelaku kebid'ahan ketika ditanya tidak tahu dalilnya, tapi hanya sekedar taklid kepada kiainya. Ya, apa yang disebutkan kiainya, dia sudah berhusnuzon, berbaik sangka duluan, pasti benar. Ya, tanpa dia melihat dalilnya, apalagi kalau dia didoktrin, kalau melawan kiai, membantah kiai, kualat, tambah takut lagi dia. Ya. Nah, jadi mayoritas manusia yang terjatuh ke dalam kemaksiatan rata-rata itu karena kejahilan. Nah, bukan di atas ilmu. Maka oleh sebab itu, kenapa kita diperintahkan tidak hanya mengetahui kebaikan, kita juga diperintahkan untuk mengetahui jalan-jalan kejelekan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Dan kata mualif atau bait syair berikutnya, waman la ya'rifu syarra minal khair yaq'u fihi, dan barang siapa yang tidak mengetahui sebuah kejelekan dari sebuah kebaikan, yaq'u fihi, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalamnya. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, sangat dimungkinkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan secara umum tatkala dia tidak mengetahui hal itu dilarang. Ya, banyak di antara manusia mengikuti misalnya kegiatan-kegiatan ini, ya, disuruh menyembelih ya untuk misalnya naam penunggu ini atau acara ini misalnya, ya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang ternyata kalau dilihat di kacamata agama, perbuatan tersebut syirik besar. Ya, ada juga yang melakukan kebid'ahan naam karena disuruh ya ikut merayakan acara ini, acara ini. Nah, yang tidak ada tuntunannya, ya, dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya. Nah, jadi ini fungsi, tujuan, kenapa kita tidak hanya diperintahkan mempelajari, mengetahui jalan-jalan kebaikan, juga kita harus mengetahui jalan-jalan keburukan. Tujuannya apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa kana Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul, sebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dahulu sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafata ayudrikani. Kata sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, nah, beliau diberikan lakop julukan oleh para ulama dengan sahibus sir, pemilik rahasia. Kenapa beliau disebut dengan sahibus sir, ya, pemilik rahasia? Karena beliaulah satu-satunya sahabat yang mengetahui nama-nama orang munafik di zaman Rasulullah. Tidak ada sahabat yang lain yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa saja barisan kaum munafikin di zaman Rasulullah, kecuali sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Maka oleh sebab itu sebagian sahabat, seperti diriwayatkan sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah mendatangi sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, ya, untuk menanyakan kepada beliau apakah beliau termasuk barisan munafikin. Ya subhanallah, saking kan takutnya para sahabat seperti sahabat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini berlaku pada seluruh sahabat, mereka sangat mengkhawatirkan, ya, dengan kemunafikan. Naam, jatuh kepada diri mereka. Ya, padahal kalau mau dilihat, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga. Dalam hadis yang ma'ruf, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah ila akhiril hadis. Rasulullah langsung mentakyin, langsung merekomendasikan. Ya, Abu Bakar fil jannah, sahabat Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, ya, sahabat Umar di surga. Uthman fil jannah, sahabat Utsman bin Affan di surga. Begitu juga Ali bin Abi Thalib fil jannah ila akhiril hadis. Nah, padahal sudah ditazkiyah oleh Rasulullah di masa hidup Rasulullah. Dan ini diketahui oleh beliau. Tapi tetap saja, tatkala beliau mengetahui bahwasanya sahabat Hudzaifah mengetahui nama-nama orang munafik, beliau tetap bertanya, ya, apakah beliau termasuk orang munafik? Ya subhanallah. Inilah keadaan para sahabat. Ya. Nah, rekomendasi tazkiyah yang diberikan oleh Rasulullah, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka, disebutkan dalam surat At-Taubah. Itu tidak membuat mereka terlena. Ya, tidak membuat mereka terlena, bahkan masih membuat mereka khawatir. Ya. Inilah perbedaan para sahabat, iman para sahabat dengan iman setelah mereka. Wajar kalau mereka adalah murid terbaik, manusia terbaik setelah para al-anbiya. Ya, karena iman mereka sudah teruji. Tazkiyah-tazkiyah, pujian-pujian Allah, begitu juga Rasulullah secara langsung, tidak membuat mereka terlena, tidak membuat mereka mabuk kepayang. Ya, dan ini mungkin sangat jauh dengan kita. Kalau mungkin di antara kita, mungkin, ya, ya, Rasulullah misalnya atau Allah Subhanahu wa taala, ya, antum masuk surga misalnya di zaman ini misalnya. Mungkin besok enggak sholat lagi, tidur saja. Ya, karena anak sudah dijamin masuk surga, ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain berinfak, ngapain bersedekah, ngapain haji. Ya, nama anak sudah ada di surga. Ya, si fulan fil jannah. Ya, ngapain lagi sholat? Ya. Ini mungkin pikiran kita, ya. Nah, tapi berbeda dengan para sahabat. Ya. Tazkiyah yang diberikan Allah, itu juga yang diberikan Rasulullah secara langsung, nah, tidak membuat mereka terlena, tidak membuat mereka malas-malasan, tapi tetap mereka bersemangat, tetap mereka khawatir atas diri-diri mereka, ya, khawatir dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para sahabat mengetahui, ya, sepeninggalnya Rasulullah mengetahui orang itu munafik, disebutkan di sebagian riwayat, Tatkala sahabat Hudzaifah tidak mau menyolati jenazah tersebut. Kalau beliau tidak mau menyolati seorang jenazah di zaman beliau, ya sebagian para sahabat berijtihad, ya mereka menyangka jenazah tersebut termasuk munafik. Nah, ini ijtihad sebagian para sahabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kata Syekh Fauzan Habibullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, bahwasanya dahulu sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia, dahulu para sahabat secara umum, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar, sedangkan aku, kata beliau, bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Inilah perbedaan, keistimewaan, kekhususan sahabat Hudzaifah dibanding dengan sahabat yang lain. Kalau mayoritas para sahabat biasanya datang kepada Rasulullah, kalau bertemu Rasulullah menanyakan kebaikan. Ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni adinnar, misalnya. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku amalkan itu bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ya, banyak riwayat-riwayat seperti ini. Ya Rasulullah, ya ayu amalin abdol, ya Rasulullah, amalan apa yang paling abdol. Ini kebiasaan mayoritas para sahabat bertanya tentang kebaikan. Tapi berbeda dengan ya sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kebiasaan beliau kalau bertemu Rasulullah, kalau bertanya kepada Rasulullah, beliau bertanya tentang kejelekan. Ya, apa tujuannya? Beliau sebutkan makhafata ayudrikani. Ya, khawatir kejelekan tersebut menimpaku. Jadi ini tujuan beliau. Ya, tujuan beliau bertanya tentang beberapa perkara-perkara fitnah, beberapa perkara yang jelek, tujuannya agar beliau tidak terjatuh ke dalamnya. Kemudian wayakul Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dahulu telah berkata Amirul Mukminin, ya, khalifah Naam yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam, khalifah yang ma'ruf, yang dikenal dengan pemberani. Ya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah termasuk pembesar Quraisy, termasuk pembesar kaum musyrikin. Dan keberanian beliau tidak usah ditanya. Di zaman jahiliyah, beliau ini sudah terkenal dengan keberaniannya. Ya. Nah, beliau berani mati, sangat pemberani. Nah, di zaman hijrah, para sahabat yang lain itu sembunyi-sembunyi, tapi beliau terang-terangan. Nah, ya, jangankan takut kepada manusia, disebutkan di sebagian riwayat, setan saja itu takut. Ya, dengan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau bertemu di sebuah gang atau di sebuah jalan, ya, maka syaitan akan mencari jalan yang lain. Ya, ini keistimewaan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang sangat pemberani. Ya, terkenal dengan keberaniannya. Nah, dan beliau di samping sahabat, beliau juga adalah yang mertuah dari Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yusiku antan kudo urul Islam urwatan urwah idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Yushiku antan kudu urul Islam urwatan urwah. hampir-hampir ikatan-ikatan agama Islam yang ada pada seorang itu terlepas seutas demi seutas, sedikit demi sedikit. Idza nasya'a fil Islam, apabila dia hidup ya dalam Islam, man la ya'rif al jahiliyah, ya dalam keadaan dia tidak mengetahui perkara jahiliyah, perkara kejelekan. Nah, jadi besar pengaruhnya ya bagi agama seorang, bagi keistiqomahan seorang. Kalau dia hanya sekedar mengetahui yang baik-baik saja, tidak mengetahui yang jelek, tidak mengetahui apa itu syirik, jenis-jenis syirik, tidak mengetahui jenis-jenis bid'ah, kemaksiatan secara umum, dia khawatirkan sedikit demi sedikit kebaikan keislaman yang ada pada seorang itu ya tergerus. Naam, tidak disadari oleh dia ternyata dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak disadari oleh dia ternyata dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, karena dia tidak mengetahuinya, kejahilan yang ada pada dirinya. Naam. Wa qabla dzalika qala al-Khalil alaihi salam, dan sebelum itu telah berkata al-Khalil alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, dalam surat Ibrahim Allah hikayatkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, yang pada saat itu keadaan negeri Mekah ya tidak seperti sekarang, yang masih gersang ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, beliau berdoa ya, Rabbij'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, amina, negeri yang aman ya. Dengan disebutkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya negeri Mekah menjadi negeri yang aman, bahkan digelari dengan negeri haram, negeri yang mulia. Ya, apabila seorang melakukan beberapa jenis ketaatan atau ketaatan secara umum, ibadah secara umum dilakukan di negeri haram, maka pahalanya dilipat gandakan. Ya. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama, apakah itu khusus di Masjidil Haram atau di tanah haram secara umum? Ya, seperti keutamaan sholat sekian ribu kali lipat. Naam, dibandingkan dengan masjid yang lain, apakah itu khusus di Masjidil Haram atau di tanah haram secara umum? Sebagian para ulama menyebutkan ya, naam, itu masuk di tanah haram secara umum, walaupun bukan di Masjidil Haram. Ya, dia sholat mungkin bukan di Masjidil Haram, tapi masih di tanah Mekah. Karena di Mekah itu banyak masjid, tidak hanya Masjidil Haram, yang paling besar Masjidil Haram. Masjid-masjid di sekitar Masjidil Haram banyak. Jadi jangan kita tertipu. Ya, kalau misalnya ada orang yang mengaku-ngaku dia imam di Mekah atau imam di Madinah, dilihat dulu di masjid mana antum imam. Ya, jangan kita langsung terkesima, langsung kagum, masya Allah, dilihat biodatanya si fulan ternyata imam di Madinah, langsung pengikutnya membesar-besarkan, ditambah-tambahi ya, dia imam di Masjid Nabawi, padahal imam di Madinah ya bisa jadi masjid yang lain. Banyak sekali masjid di Madinah, banyak sekali masjid di Mekah, siapa tahu masjid di dekat hotel ya. Nah, jadi jangan kita ya terlalu terkesima, atau jangan tertipu ya dengan gelar-gelar atau biodata seorang tanpa melihat siapa gurunya, siapa temannya, ya. Ada lagi yang terkesima, si fulan mengisi di Masjid Nabawi, ya kan? Si fulan bisa ngisi di Masjidil Haram, ya. Jangan juga kita ya tertipu dengannya. Seorang bisa ngisi di Masjidil Haram, bisa ngisi di Masjid Nabawi, bukan ukuran kebenaran, bukan ukuran kebenaran. Ya, lihat dulu siapa panitiahnya, siapa ketuanya yang mengetuai Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apakah dari kalangan ulama yang betul-betul Sunni Salafi atau haula? Ternyata haula, ya, pengikutnya sampai-sampai terlena, ya, masya Allah, ya, bahkan merendahkan ulama yang lain, yang padahal bukan hanya sekelas Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, nah, mereka juga diakui, ya, mereka juga dipinta sebenarnya untuk mengisi di sana seperti Syekh Rabi', ya, hafidzahullah, tapi beliau tidak mau, ya, dan beliau diakui, na'am, di kalangan ulama ahlu sunnah sebagai ulama kibar, ulama yang membawa bendera jarh wa ta'dil, ya, ulama-ulama yang mengisi di Masjidil Haram juga mengakui beliau. Nah, jadi banyak sekali manusia yang tertipu dengan gelar-gelar. Ya, lulusan Madinah, LC, MA, doktor, ya, yang langsung dianggap pasti benar. Tidak demikian. Para ulama tidak menilai kebenaran dari gelar. Mereka menilai kebenaran, mengukur seorang dari guru-gurunya, dari teman-temannya. Ya, si fulan itu diketahui benar atau tidak, di atas kebenaran atau tidak. Ya. Kalau dia sulit diketahui, para ulama sangat gampang untuk mengetahuinya. Mereka cek guru-gurunya. Ya, pasti tidak akan tertipu. Oh, ternyata gurunya si fulan. Ternyata gurunya si Alan. Ternyata gurunya Hasan Al-Banna. Dia mengaku ahlu sunnah salafi. Ternyata apa? Kitab rujukannya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Qutb. Ya. Nah. Ya, untuk apa pengakuan? Kalau kenyataannya demikian, guru-gurunya ternyata orang-orang ikhwani. Ya, orang-orang khawarij. Ya. Ternyata dia pengagum, ya, pengagum berat Osama bin Laden. Oh, ternyata si fulan ini bukan salafi. Ya, jangan tertipu. Walaupun mungkin di biodatanya dia mengaku ahlu sunnah, belajar di sini, belajar di sini. Tapi cek dulu guru-gurunya, cek dulu teman-temannya siapa. Nah, begitulah cara para ulama. Ya, mereka tidak terlena dengan gelar. Nah, tapi mereka melihat, ya, kebenaran atau tidak yang dibawa, siapa guru-gurunya, siapa teman-temannya. Nah, jadi negeri Mekah itu menjadi negeri yang aman disebabkan doanya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku, na'am, dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Nah, perhatikan di sini, sebagian para ulama menyebutkan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat khawatir dengan kesyirikan yang terjatuh kepada diri beliau dan kepada anak keturunan beliau. Lalu siapa sekarang yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim saja sekelas Khalilullah, kekasih Allah, Itu saja khawatir kesirikan menimpa beliau, menimpa anak keturunan beliau. Lalu siapa sekarang yang masih merasa aman untuk terjatuh, untuk tidak terjatuh ke dalam kesirikan? Ya, kalau dia merasa aman berarti dia mengalahkan Nabi Ibrahim. Berarti kedudukannya seolah-olah lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi tetap kita kalau sudah di atas kebenaran, tetap kita banyak berdoa. Ya, lebih-lebih hati kita ini lemah. Hati manusia itu sangat lemah dan sangat mudah berubah-ubah. Ya, sangat mudah berbolak-balik. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini atau usbu'aini min asabi'ir ar-Rahman yuqallibu may yasha. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jemari dari jemari ar-Rahman, dari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu may yasha. Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan ke mana Allah kehendaki. Jadi hati ini sangat mudah berubah, sangat mudah berbolak-balik. Gak ada yang namanya hati seorang itu tetap, itu gak ada. Ya, hati manusia itu mudah sekali berbolak-balik. Maka oleh sebab itu banyaklah kita berdoa. Di antara yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk kita senantiasa berdoa di atas kebenaran. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Di antara senjata, di antara sebab agar seorang istiqomah, di samping dia na'am menuntut ilmu, ya, di antara sebabnya adalah berdoa. Ya, insya Allah dengan doa Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati seorang di atas kebenaran. Jangan kita merasa aman dari fitnah, dari kejelekan. Sudah banyak sekali contohnya. Bahkan sekelas para ulama yang mungkin dibandingkan kita tidak ada, ya, bandingannya dengan kita. Hatta seujung kuku dari ilmu-ilmu mereka yang sudah terfitnah. Ya. Banyak sekali. Baik di zamannya para ulama ussalaf, ya, naam, dahulu maupun sekarang, sekelas ulama zallah menyimpang, sekelas ustadz kibar, ustadz besar, ustadz masyhur, ustadz terkenal, namanya kalau dengar inisialnya saja kita sudah tahu, oh si fulan, masya Allah. Kalau daurah-daurah yang datang banyak sekali, penuh sesak masjid. Berbagai macam, ya, ikhwah kaum muslimin dari berbagai macam daerah datang pengen mendengar secara langsung, pengen melihat secara langsung si fulan, ustaz fulan, ya, daurahnya senantiasa ramai, dihadiri banyak orang, tapi ternyata kena fitnah juga. Ya, jadi fitnah itu tidak memilih orang, ya, mau dia sekelas ulama, mau dia sekelas ustadz, mau dia sekelas orang biasa juga banyak, ya, banyak dari mungkin saudara-saudara kita yang dahulu ngaji bersama kita, mungkin boncengan dengan kita, ya, boncengan motor, pergi bareng, daurah bareng, ngaji bareng, qadarullah masyafa'al, meletus fitnah, dia ikut fitnah, ya. Jadi tidak ada yang bisa menjaga kita ini, menjamin kita ini untuk tetap istiqomah. Ya, tetaplah kita banyak khawatir. Maka oleh sebab itu tempuhlah sebab-sebabnya, sebab-sebab istiqomah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah berteman, ya, dengan teman yang baik. Dan ini termasuk sebab terbesar untuk seorang istiqomah adalah teman duduk. Ya, betapa banyak orang menyimpang karena pengaruh teman. Ya. Karena Rasulullah menyebutkan ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyandur ahadukum ila may yukhalil. seorang itu dilihat dari agama temannya, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Ya, disebutkan oleh sebagian para ulama, as-sahib sahib, yang namanya sahib sahib. Ya, sahib itu sahib, sahabat itu narik. Ya, sifat sahabat, sifat teman itu dia sahib, narik. Ya, ima kita yang narik, ima dia yang narik. Ya. Nah, kalau dia yang lebih kuat atau minimalnya kita na'am diberikan subhat. Maka oleh sebab itu ya sangat hati-hatilah kita mencari teman. Ada orang yang sekedar kita jadikan teman biasa, mungkin teman bisnis, itu tidak masalah. Orang awam secara umum atau orang kafir boleh kita bermuamalah dengannya. Ya. Orang Cina, orang Nasoro, Yahudi, boleh enggak kita jual beli dengannya? Boleh. Jangankan kita, Rasulullah saja beliau berjual beli dengan orang-orang ya musyrik di negeri Syam. Ya, orang-orang kafir pada saat itu. Ya, muamalah secara umum boleh. Ya, atau mungkin kita jadikan rekan bisnis, enggak masalah. Tapi teman biasa, jangan sampai hati kita tertarik. Ya. Mungkin nanti ya dia memasukkan sedikit subhat atau mengundang kita, ya akhi, ya. Nah, tolong datang di acara ya tempat ana. Acaranya acara maksiat ternyata. Acaranya acara bid'ah. Karena enggak enak jadi terikut. Ya. Jadi tetap kita menjaga diri. Ya, hubungan kita sama orang-orang yang bukan satu manhaj kita anggap hubungan biasa, tidak lebih. Kalau jual beli ya jual beli ya, tetapi kalau untuk menjadikan seorang menjadi teman baik, tempat kita curhat, tempat kita bertanya ya, tempat kita berkeluh kesah ya, maka carilah teman yang betul-betul seakidah, semanhaj yang baik. Ya, karena tujuannya apa? Untuk menjaga keistiqomahan kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.